Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala, wa la nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidhanbin ma lam yastahillah, wa la naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman 'amilah. Di sini ada kalimat yang lebih bagus yang diungkapkan oleh oleh pensyarah. Apa di awal yang butuh diperbaiki? Naam, wa la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi kulli dhanbin. Naam, karena ini yang kita yakini, yaitu kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil qiblah dengan sebab semua dosa. Tapi apa? Dengan dosa-dosa tertentu yang mencapai tingkat kekufuran atau kesyirikan. Taib. Potongan pertama sebagai bantahan untuk siapa? Kalau kalimat ini, potongan yang awal dari kalimat tersebut, untuk membantah siapa? Taib, untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian potongan akhir, wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman 'amilah. Kita tidak mengatakan bahwasanya dosa tidak bermandorat bersamaan dengan adanya keimanan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Itu bantahan untuk siapa? Untuk Rahman. Orang-orang Murji'ah. Taib. Bagaimana menjawab pendalilan dengan ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun idza fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat? Bukankah ayat ini menunjukkan bolehnya seorang selama dia beriman dan beramal saleh untuk makan apapun, baik itu halal maupun haram? Bagaimana menjawabnya inda Hudzaifah? Terus baik, berdasarkan sebab turunnya ayat, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan permasalahan para sahabat yang meninggal sebelum apa diturunkan ketetapan tentang haramnya khamar, bagaimana keadaan mereka. Jadi karena pengharaman khamar turun setelah perang Uhud, sehingga yang sebelum itu telah meninggal mereka masih meminum khamar, sehingga para sahabat bertanya-tanya bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan mereka masih minum khamar. Maka turunlah ayat. Taib. Alhamdulillah. Ya dikullah. Bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka-mereka yang seperti itu keadaannya selama mereka beriman dan bertakwa serta beramal saleh. Pada khamar yang dulu mereka minum tidak bermandarat. Sehingga di bawah ya ikhwan, ayat ini pada kondisi orang-orang yang memang jahil terhadap hukum, atau orang-orang yang mereka melakukan keharaman atau memakan perkara yang haram sebelum turun pengharaman tentang hal tersebut. Adapun pada masa kini ya tiba kepada orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui keharaman suatu hal kemudian dia makan atau minum, maka tidak ada dosa atasnya. Kayak misalnya bentuk yang tidak tahu ya kawan, misalnya seorang ditipu. Beli Pepsi, tapi dalamnya isinya khamar pada Nah, terjadi kasus demikian, orang-orang kafir ingin memasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin minum-minuman memabukkan, ikhwan. Tapi apa, dibungkus dengan minuman-minuman yang diizinkan seperti Pepsi dan seterusnya, ternyata isinya khamar. Nah, ketika minum seperti itu tidak tahu, maka falaisa alaikum junah, ya tidak ada dosa atas kalian. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala Thahawi rahimahullahu taala wa qawluhu wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yadkhilahumul jannata bi rahmatih. Wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannithuhum. Dan kita berharap kepada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum mukminin agar Allah memberikan pemaafan kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Wala na'manu 'alaihim, dan kita tidak merasa aman atas mereka, dalam artian kita tidak bisa menjamin mereka masuk surga. Tidak. Ya, kita hanya bisa berharap. Ini termasuk keyakinan ahli sunnah wa'anifillah, bahwasanya berkaitan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya kita tidak bisa kemudian menjamin mereka bahwasanya mereka pasti masuk surga. Kita tidak tahu bagaimana keadaan hati-hati manusia. Makanya sekarang dijelaskan prinsip kita terhadap penghukuman seseorang apabila kelihatan baik dari orang-orang yang berbuat ihsan, maka kita katakan nah, sebagaimana disebutkan di sini, kita berharap agar mereka dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak bisa memberikan jaminan. Demikian pula wala nasyhadu lahum bil jannah, kita tidak mempersaksikan bagi mereka surga. Nah, kecuali yang telah datang nas bahwasanya dia menjadi penghuni surga, seperti beberapa sahabat yang datang nas secara khusus, seperti al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah, 10 yang diberi kabar gembira dengan surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, dan seterusnya. Maka kita mempersaksikan. Adapun yang tidak datang persaksian dalam dalil, maka kita pun tidak mempersaksikannya. Wa nastaghfiru li musiihim, dan kita memintakan ampunan untuk orang-orang yang berbuat buruk dari kalangan kaum mukminin. Wa nakhafu 'alaihim, dan kita khawatir atas mereka. Wa la nuqannituhum, tapi kita tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa 'alal mu'minina an ya'taqida hadha alladhi qalahu syekh rahimahullahu ta'ala fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Dan wajib atas seorang mukmin untuk berkeyakinan dengan perkara yang dikatakan oleh syekh ini pada hak dirinya sendiri dan pada hak orang lain. Qala ta'ala ulaikal ladina yad'una yamtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang menyembah, beribadah kepada taib apa? Ulaikal ladina yad'una, yaitu yad'unahum yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini berkaitan dengan sekelompok manusia yang beribadah kepada jin. Kemudian jin tersebut sudah pada masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, yaitu mereka-mereka yang manusia menyembahnya, ya. Ulaika kembali kepada jin yang disembah. Mereka-mereka yang manusia menyembahnya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, para jin itu berharap kepada Rabb mereka al-wasilah ayyuhum aqrab, yaitu jalan yang menyambungkan mereka kepada Allah, mana yang lebih dekat. Fayarjuna rahmatah, dan mereka berharap rahmat dari Allah. Wayakhafuna azabah, dan takut dari azab Allah. Ini berkaitan dengan apa? Para jin yang telah masuk Islam. Inna azab rabbika kana mahdhura. Sungguhnya azab Rabbmu itu mahdhura, perkara yang hendaknya ditakuti. Seorang berhati-hati jangan sampai terkena olehnya. Tahib, berarti ayat ini menunjukkan bahwasannya para jin yang disembah yang telah masuk Islam itu, akhwan, mereka ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkumpul padanya raja dan khauf. Berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Ini yang hendaknya ada pada setiap mukmin. Faqala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Tapi takutlah kepadaku apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala wa iyyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Fala takhshawhum wakhshawun. Jangan kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku. Tayyib. Wa madaha ahlal khauf. Allah Subhanahu wa taala puji. Naam. Ahlil khauf, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Faqala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang mereka merasa takut terhadap Rabb-nya, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Namdi puji. Ini termasuk sifat orang yang beriman. Ila qawlihi ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera pada kebaikan, dan mereka itu orang yang berlomba-lomba padanya. Wa fil musnad wa tirmidhi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah huwa alladhi yasni wa ashrabul khamra wa yasri. Dan dalam musnad serta dalam sunan Tirmidzi, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ayat yaitu walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberikan apa-apa yang Allah anugerahkan pada mereka, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka diliputi rasa takut, beramal bersedekah kok dilingi rasa takut, maka heran Aisyah. Maka beliau bertanya, apakah dia itu orang yang berzina, minum khamr dan mencuri? Qala, maka Rasulullah mengatakan, la. Ya benar Siddiq, bukan wahai putri Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Akadab, yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang yang berpuasa, salat dan bersedekah dalam keadaan dia takut tidak diterima amalannya. Nah, inilah keadaan mukmin, akhwat. Dia beramal baik dan apa? Khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka beramal buruk tapi merasa aman dari azabnya. Dan hadits ini, akhwani fillah, hasan, memiliki tiga jalan yang dengannya dihasankan. Qala al-Hasan radhiyallahu anhu, amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim innal mu'min jama'a ihsanan wa khasyah wal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Ini athar bagus, ya kawan. Naam. Tayyib. Athar yang bagus dari Hasan al-Basri. Tayyib, dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih. Berkaitan dengan ayat juga. Amilu wallahi bita'at. Mereka beramal demi Allah dengan ketaatan-ketaatan. Wajtahdu fiha, dan bersungguh-sungguh padanya. Wa khafu an turadda alaihim, dan mereka khawatir amalannya ditolak. Sungguhnya seorang mukmin menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Sedangkan orang-orang munafik menggabungkan keburukan dan rasa aman, yaitu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ketertipuan, ikhwan. Faqad qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala katakan, sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat dari Allah, dan Allah itu ghafurur rahim. Perhatikan, fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ma'a idyanihim bihadihi ta'at. Perhatikan bagaimana Allah jadikan harapan mereka itu bersamaan dengan penunaian mereka terhadap ketaatan-ketaatan ini. Faraja inna ma yakunu ma'al idyani bil asbabil lati iktadadha hikmatullahi ta'ala. Tayyib. Ini hakikat raja yang benar, ikhwan. Hakikat seorang berharap yang benar itu ini, yaitu raja itu hanyalah terwujud secara benar bersamaan dengan menunaikan sebab-sebab yang hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntutnya. Tayyib. Syar'uhu wa qadaruhu wa thawabuhu wa karamatuh. Yaitu berupa syariat Allah, ketetapan Allah, pahala dan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi yang namanya berharap, ya harus menunaikan sebab, menempuh sebabnya, bukan cuma berharap-berharap tok. Ini namanya apa? Namanya ittikal, bersandar pada sesuatu yang salah. Wala anna rasulannahu ardun yu'ammilu an ya'uda alaihi min maghalliha ma yanfa'uh fa ahmalaha walam yahruthha walam yubdhirha wa raja'a an ya'tiya min maghalliha mithla ma ya'ti man haratha wa zara'a wa ta'ahad al-arda la'addahu an-nasu min aswahi sufaha. Perhatikan, seandainya seorang laki-laki memiliki tanah, taib, dan dia menginginkan untuk apa? Untuk tanah tersebut bisa memberikan hasil yang bermanfaat baginya. Maghalliha ay nitajuha, yaitu memberikan hasil. Kalau itu ditanami berbuah, misalnya ingin membuahkan padi, tapi dia apa? Membiarkannya, tidak menanaminya, tidak menyemai, berharap agar apa? Membuahkan hasil, seperti hasil yang didapat oleh orang yang menanami, kemudian apa? Menyemainya dan betul-betul menjaga tanah tersebut diolah. Maka orang yang seperti ini, manusia pun akan menganggapnya sebagai apa? Orang yang paling idiot. Ya, orang tak idiot tahu. Orang yang paling pandir min asfahi sufaha. Bagaimana tanah enggak diolah, ingin apa? Ingin hasil yang banyak, enggak bisa. Harus menempuh sebab-sebabnya. Taib wa kadza law raja. Wa hasuna dhannuhu an yaji'ahu waladun min ghairi jima'. Demikian pula seorang yang berharap dan apapunnya husnudzan, memperbagus sangkaannya untuk dia bisa mendapatkan anak tanpa ada apa? Tanpa ada jima', tanpa menggauli istrinya, tidak akan mungkin. Taib au yasiru a'lama ahli zamanihi min ghairi talabil ilmi wa hirsin tamin. Atau dia ingin taib an yasira, berarti au yasira, atau dia berharap dan husnudzan untuk menjadi orang yang paling berilmu di zamannya tanpa menuntut ilmu, tanpa semangat yang sempurna, maka tentunya ini akan dianggap orang sebagai seorang yang paling pandir, tidak masuk akal. Wa amsalu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Sekarang diterapkan pada harapan kita kepada Allah yang benar. Fa kadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali amirihi wa jitinabi nawahih. Demikian pula dianggap orang yang paling pandir orang yang apa menyatakan husnudzan pada Allah dan kuat harapannya untuk bisa mendapatkan kesuksesan dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi di surga tanpa melakukan ketaatan, tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan perintah dan menjauhi larangannya. Tentunya ini apa? Seorang yang paling pandir. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Nam Taib, bagaimana berhubungan dengan ini yang menetapkan antara sebab dan akibat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata lam tajri alal yabasi. Engkau berharap keselamatan tapi tidak menempuh sebab-sebabnya, maka ketahuilah sungguhnya kapal itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Maksudnya engkau itu orang yang tidak masuk akal, orang yang tidak benar harapannya. Berharap selamat tapi tidak menempuh sebab-sebab keselamatan. Ketahuilah kapal itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Kapal ya bisanya berlayar di air. Maka harus seorang ingin selamat ya menempuh sebab-sebabnya. Taib. Kemudian faidah bagus, wa mimma yambagi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu umuran. Taib. Di antara perkara yang sebaiknya diketahui bahwasanya siapa saja yang mengharapkan sesuatu maka melazimkan harapannya itu beberapa perkara. Taib. Ahaduha mahabbatu ma yarju. Yang pertama, mencintai apa yang diharap. Mau berharap enggak mencintai, enggak menyukai yang diharapkan. Ini bukan berharap namanya. Athani khaufuhu min fawatih. Yang kedua, kekhawatiran terluputkan dari apa yang diharapkan. Karena mencintainya, menyukainya berarti apa? Khawatir luput darinya hal yang diharapkan tadi. Atsalits, yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Taib, upaya dia untuk mendapatkannya sesuai dengan apa yang dimungkinkan, yaitu apa yang dia mampu, dia curahkan untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Taib. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fa huwa min babil amani. Adapun harapan tanpa ada sesuatu pun dari tiga hal tadi, maka itu masuk dalam kategori angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Wa raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Dan raja' itu adalah satu hal, sedangkan amani adalah perkara yang lain, beda ya kawan. Raja' itu harapan yang betul. Harapan disertai kecintaan, kekhawatiran dan usaha. Sedangkan amani itu hanya angan-angan kosong belaka. Fakullu rajin khaifin wasairu ala tariqi idza khafa asra'a sayra makhafatal fawat. Dan setiap orang yang berharap mesti dia apa? Punya kekhawatiran. Orang yang berharap ya dia mesti ada ketakutan, orang yang takut juga. Orang berharap ya orang yang takut. Kenapa takut? Apa yang diharapkan tidak dicapai. Dan orang yang berjalan di suatu jalan, apabila dia takut, gimana kira-kira Abah Mursalin? Antum berjalan di suatu tempat dan antum takut di situ, kira-kira gimana? Kalau naik motor, di situ tempat dikhawatirkan banyak begalnya, kira-kira gimana? Lambat-lambat atau ngebut? Hah? Ngebut. Nah, idza khafa asra' as-sayr, apabila dia takut maka dia apa? Mempercepat perjalanannya. Ya tidak. Nah, itu juga makhafatal fawat. Kenapa? Karena khawatir terluputkan apa yang dia harapkan. Khawatir ketinggalan. Khawatir terluputkan apa yang diinginkan. Maka butuh apa? bersegera, bercepat-cepat. Nah, inilah apa? Kenapa kita diperintahkan ikhwan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, untuk bersegera. Kenapa? Karena orang yang betul harapannya, dia akan takut. Takut enggak apa? Enggak mendapatkan apa yang dia harap. Kalau orang takut, maka dia akan bercepat-cepat. Taim. Barakallahu fikum. Adapun ayat kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. 3 poin berhubungan dengan rojak diingat-ingat, ikhwan. Untuk membetulkan rojak yang ada pada diri kita. Karena ini berhubungan dengan amalan hati. Setiap ibadah butuh apa? Butuh harap, rasa harap. Rasa harap yang benar ya harus terpenuhi 3 hal ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.